السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Tuhan sekalian alam yang telah menciptakan dan mentadbirkan dan kepada dia kembali segala urusan. Dan alhamdulillah dengan nikmat dan kurnianya kita masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam, dan kita masih lagi diberikan kekuatan dan kesihatan untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada subuh seperti ini, maka seperti biasa kita akan membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilih. Dan kali ini kita akan membaca hadis qudsi, yang mana ia berkaitan dengan kesabaran. Berkata perawinya, qala haddatsana Abdullah ibn Muawiyah al-Jumahi qala haddatsana Abdul Aziz ibn Muslim qala haddatsana Abu Hilal an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yaqul إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. Artinya berkata Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah telah berfirman, jika aku mengambil kedua mata hambaku di dunia, maka tiada ganjaran lain baginya daripadaku selain syurga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Adapun hadis ini diriwayatkan oleh ataupun lafaz hadis ini adalah daripada Sunan At-Tirmizi. Jadi adapun berkenaan dengan sanad hadis ini adalah hadis yang sahih kerana dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Dan hadis ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah dalam peristiwa hijrah yang bersejarah, maka orang-orang di Madinah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikannya sambutan, dan ada yang memberikan beliau hadiah. Maka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah seorang daripada orang-orang Ansar, yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Maka beliau berkata, ya Rasulullah, ghulaibuka Anas. Wahai Rasulullah, inilah anak kecilmu Anas. Ya, ini untuk dijadikan sebagai pembantumu, khadammu ya Rasulullah. Kerana sesungguhnya, kata beliau, orang-orang Ansar semua telah datang dan memberikan engkau hadiah. Adapun aku tidak memiliki apa-apa untuk berikan kepadamu ya Rasulullah, maka ambillah Anas ini agar dia dapat berkhidmat kepadamu. Jadi Nabi SAW pun berdoa untuk Anas radhiyallahu anhu agar dia diberikan murah rezeki, berikan banyak anak dan dimasukkan ke dalam syurga. Sebab tu Anas radhiyallahu anhu selalu berkata, aku telah melihat dua daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, dan aku masih lagi menunggu yang ketiga. Dan maksud dua yang telah dilihat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah, iaitu beliau telah diberikan rezeki yang diberkahi, rezeki yang banyak, lebih kebun di Madinah dan lain-lain lagi. Dan beliau juga telah dikurniakan zuriat yang banyak. Bahkan kata ulama di dalam kitab Siyar Alam Nubala karangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, keturunannya sampai kepada cicitnya ada 100 orang. Ada 100 orang. Jadi ini berkah daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau umur panjang. Jadi beliau apabila bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya baru sekitar 10 tahun. Dan beliau telah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah beliau wafat. Artinya lagi 10 tahun. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah selama 10 tahun. Tahun ke-10 Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Rafiqul A'la. Dan itu telah membuat umur Anas bin Malik selama sebanyak 20 tahun. Dan beliau telah hidup sampai tahun ke-90 Hijrah. Tahun ke 90 Hijrah. Jadi 80 tahun selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umurnya panjang. Sebab itu tiap akhiranlah jika kita dengar banyak hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Anas, sebab beliau banyak mendapat meriwayatkan hadis-hadis yang beliau hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ramai ulama-ulama di kalangan at-tabi'in yang mengambil riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, mengikut riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan ulama di dalam ilmu hadis telah berkata bahawa apabila perawi berkata sami'tu, aku telah mendengar, maka ia adalah jalan periwayatan yang paling tinggi, yang paling kuat. Kerana perawi mengatakan aku telah mendengar, maknanya dia mendengar dengan apa? Dengan telinganya. Dan kalau dia boleh mendengar dengan telinganya sendiri, artinya dia ada dekat dengan guru. Dan ini amat kuat di dalam ilmu periwayatan hadis. Kerana kemungkinan seseorang itu berkata qala, yakni fulan, contohnya telah berkata fulan gurunya, tetapi dia tidak dengar langsung daripada telinganya, tetapi dia dengar daripada orang lain, daripada gurunya. Tak ada kemungkinan. Apalagi kalau dia katakan an fulan, dari fulan, walaupun fulan tu gurunya, tapi dia tak sebutkan aku telah mendengar. Jadi kemungkinan dari fulan itu dari orang lain, daripada fulan. Jadi ada kemungkinan tidak bersambung sana. Nah, walau bagaimanapun, sami'tu adalah asal di dalam periwayatan. Adalah asal dalam periwayatan. Jadi kita dengar daripada gurunya, daripada guru kita, apa yang dia sampaikan. Dan ini namakan at-talaqqi. At-talaqqi. Jadi dia dengar dulu, lepas tu dia hafal, kemudian disampaikan kepada orang lain. Ini murid-murid ni. Dan ini adalah antara cara periwayatan Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quranul Karim tidak diriwayatkan kecuali dengan mendengar dahulu. Dan lepas mendengar, cuma bezanya Al-Quran itu ada membaca lagi. Ia ini baca depan guru. Adapun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya cukup dengan kita dengar daripada mulut guru, kita hafal. Tapi kita tak perlu nak baca balik hadis tersebut di hadapan guru. Itu beza. Adapun Al-Quran, maka dia ada talaqqi dan dia ada tasmi'. Dah dengar guru baca, dia pula baca depan guru, guru pula dengar. Jadi itu disebabkan Al-Quran itu asalnya adalah riwayat bacaan, bukan sebarang riwayat, tetapi riwayat al-qira'ah, at-tilawah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna 'alaina bayanah. Jangan engkau menggerakkan lidahmu kerana nak bersegera, ya ini untuk menghafal wahyu yang baru turun. Jadi ini teguran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna alaina jam'ahu. Sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkannya, yakni Al-Quran, di dalam hati. Yang khawatir, jangan nak cepat-cepat hafal. Sebab di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila diturunkan wahyu kepada ya, maka dengan cepat Nabi sallallahu alaihi wasallam mula nak bacakan balik. Jadi bergerak-geraklah lidah ni. Jadi takut lupa, takut hilang. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba memelihara Al-Quran yang sedang turun kepada beliau. Tetapi Allah SWT telah menegur, tak perlu. Tak perlu nak gerakkan, tak perlu nak bersegera untuk menghafal. Sebab kami pasti akan mengumpulkan Al-Quran ini. Inna alaina jam'ahu. Ini adalah janji dari Allah SWT. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Dan juga bacaan. Kami akan kumpulkan dan kami akan baca. Dan memang itulah yang berlaku. Al-Quran itu turun bukan dalam satu kitab sekaligus. Tidak ada mushaf pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sampai kepada surah An-Nas. Tidak ada. Tetapi ayat-ayat Al-Quran diturun segugus-segugus, munajjaman. Jadi ada hari itu mungkin turun sekali, kadang tak turun. Kadang dalam satu hari 2-3 kali. Dan dalam peperangan tertentu turun ayat tertentu dan sebagainya. Sedikit-sedikit dalam jangka masa yang amat panjang, iaitu 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Al-Madinah. 23 tahun. Ada sahabat kalau yang hidup sepanjang 23 tahun maka dia dapat dengar keseluruhan Al-Quran langsung turun. Ada yang masuk Islam tengah pertengahan, ada yang masuk Islam daripada hujung dapat sikit. Tetapi akhirnya juga dikumpulkan Al-Quran itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam setiap bulan Ramadan, setahun sekali. Ini adalah pertemuan yang khusus untuk memelihara Al-Quran, untuk memeriksa Al-Quran yang dihafal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan ada sesi tadarus antara Jibril alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diperiksa bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Quran belum selesai semuanya, tapi apa yang dah ada dah diperiksa tiap tahun. Maka di dalam riwayat Al-Bukhari, maka pada tahun yang terakhir sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihissalam telah turun dalam bulan Ramadan sebanyak 2 kali. Untuk memeriksa hafalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dah banyak dan inilah tahun terakhir Rasulullah sallam ada di atas muka bumi ini, maka diadakan pertemuan 2 kali untuk memeriksa hafalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada sebenarnya syak, apa-apa syak dan keraguan terhadap ketulenan Al-Quranul Karim. Dan dia dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan dzikr, iaitu peringatan. Maksudnya adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah peringatan. Dan wa inna alaihi lahafizun. Dan nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan semuanya kami benar-benar akan memelihara Al-Quran itu. Jadi mula daripada turunnya Al-Quran itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana turun daripada langit, diturun oleh Jibril alaihi salam. Dan Jibril ini bukan sebarang malaikat. Dzu quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Yang penuh kekuatan. Malaikat yang amat kuat. Inda dil arshi makin, di sisi arash. Ia adalah yang tetap. Maksudnya adalah yang mempunyai kedudukan. Muta'in tamma amin. Dan dia ditaati di sana. sebab dia adalah ketua malaikat dan amin, dan dia adalah malaikat yang jujur. Dan inilah sifat-sifat yang diperlukan untuk membawa wahyu ilahi daripada langit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi itu berkata-kata daripada hawa nafsu, hanya sebenarnya ia adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu belaka dan bukan daripada hawa nafsu. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Di dalam surah An-Najm menerangkan tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Quran yang dia bacakan, bahawa dia diajar oleh syadidul quwa yang punya kekuatan yang amat sangat. Siapa dia? Jibril alaihissalam. Dzumirratin fastawa. Dan Jibril ini adalah dzumirrah, mempunyai hai'ah hasanah, yakni bentuk rupa yang cantik, yang hebat, yang besar. Sebab Jibril alaihissalam ini dalam bentuk aslinya, kalau dilihat, kita tak nampak ufuk, kita tidak nampak langit. Sebab dia menutup antara bumi dan langit. Besarnya Jibril alaihissalam baru satu malaikat tu. Dan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan bahawa aku telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli, saddal ufuk, telah menutup horizon. Dan dia mempunyai 600 kepak, 600 buah kepak. Dialah yang ditanggungjawabkan untuk membawa wahyu daripada Allah SWT 23 tahun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi itu adalah bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu. Dan telah kita katakan hadis ini adalah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata dalam riwayat Muslim, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan kita terangkan asalnya adalah dengan pendengaran. Adapun dalam periwayatan Al-Quran, dia perlu kepada pendengaran dan juga bacaan. Al-Quran itu maknanya qiraah. Adapun hadis, hadis tidak disyaratkan kita membacanya di hadapan guru. Tak syarat. Nah, sebab yang dimaksudkan bukan bacaan. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh diriwayatkan dengan lafaz, begitu juga boleh diriwayatkan dengan makna sahaja. Maknanya bukan dengan lafaz yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dengan makna, maknanya lafaz dia bukan sama yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu. Jadi mungkin ada sedikit kekurangan, ada digantikan lafaz itu dengan lafaz ini. Tetapi ulama mensyaratkan orang yang meriwayatkan bukan dengan lafaz tetapi dengan makna dari hadis-hadis Rasulullah SAW, hendaklah dia seorang yang alim, yakni seorang yang mengetahui, yang faham sabda Nabi SAW, sehingga apabila diriwayatkan dengan makna, maknanya tidak lari. Sebab kita kadang-kadang bila dengar ada orang cakap, itu kita bila sampaikan, kita biasa pun kita tak sampaikan dengan lafaz ni, kita tak hafal lafaz ni, tapi kita faham kan makna dia, maka kita sampaikan boleh. Tapi syaratnya tu kita betul-betul faham apa yang dimaksudkan oleh orang yang berkata. Kalau tidak, kita akan sampaikan berbeza pula daripada apa yang dikatakan. Nanti orang selepas itu pula sampaikan, yakni orang lepas itu pula menyampaikan dengan makna yang dia faham, mungkin lagi berbeza, distortion. Lama-lama apa yang dia sampaikan itu bukan apa yang dimaksudkan oleh orang pertama sekali menyampaikan khabar tersebut. Jadi sebab itu ulama mensyaratkan mestilah dia alim, yakni dia faham bahasa maksud. Adapun untuk hadis ataupun perawi-perawi kita, satu perkara yang kita ingin tahu adalah hadis-hadis kita ini diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihi. Dan mereka ini kita tidak ada apa-apa keraguan tentang riwayat-riwayat mereka disebabkan mereka amat faham bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW bercakap dengan bahasa yang mereka pakai sehari-harian. Baik, memahami bahasa saja pun tidak cukup. Tapi yang juga penting adalah memahami maksud daripada ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang mereka kata Rasulullah SAW telah memerintahkan begitu begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami daripada 3 perkara, 4 perkara contoh. Jadi dia tak gunakan lafaz ni. Tapi dia gunakan makna. Dia faham bahawa lafaz itu maknanya perintah ataupun lafaz ini maknanya larangan. Jadi fahaman. Dan bagaimana dia tahu ni perintah, bagaimana tahu ni larangan selain daripada dengan bahasa? Kerana dia kenal Rasulullah SAW. Dah biasa bergaul dengan Rasulullah SAW, maka apa yang dia sampaikan, ini yang Rasulullah sampaikan, dia faham. Jadi bila dia riwayatkan tidak akan lari daripada maksudnya yang asli. Dan bab periwayatan hadis ini banyak lagi. Bahkan dalam hadis kita boleh riwayatkan dengan bentuk tulisan taktun. Dituliskan suatu, kumpulkan hadis dalam kitab, kita boleh serahkan kepada anak murid kita. Dah, kita dah riwayatkan hadis. Ini dinamakan al-ijazah. Maka aku telah ijazahkan engkau meriwayatkan hadis-hadis di dalam kitab ini daripada boleh. Nanti dia pun meriwayatkan, aku telah ataupun dari Syekh Fulan secara ijazah Rasulullah SAW telah bersabda. Boleh juga, tapi ada syarat-syaratnya. Bukan sebarang ijazah lah. Ijazah tu mesti daripada murid yang langsung daripada gurunya. Gurunya mengizinkan kepada anak murid. Bukan ijazah orang tak kenal mana semuanya. Kitab tu difotokopi banyak-banyak, lepas tu kasih pada dia, ha ni doa ni aku ijazahkan pada engkau. Tak ada kena-mengena dengan apa? Dengan periwayatan. Baik. Al-Qulihal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di sini, qala Allahu ta'ala. Ataupun di dalam riwayat Imam Tirmizi, innallaha yaqul. Sesungguhnya Allah telah berfirman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meriwayatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bukan daripada terhenti pada Rasulullah SAW. Jadi ia disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasulullah SAW di sini adalah perawi, bukan sumber hadis ini. Maka hadis seperti ini dinamakan oleh ulama sebagai hadis qudsi. Kenapa dinamakan sebagai hadis qudsi? Sebab qudsi asal maknanya adalah yang suci. Maka terdapat beberapa tafsiran tentang kenapa dinamakan hadis seperti ini hadis qudsi. Pertama, mereka mengatakan bahawa hadis ini datang daripada Allah SWT, dan Allah SWT Al-Qudus yang maha suci. Dan malaikat-malaikat, bila Allah SWT nak ciptakan Nabi Adam AS, mereka berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka berkata, apakah engkau nak jadikan kat atas muka bumi, man yufsidu fiha, seseorang yang akan buat kerosakan atas muka bumi ni, kerja dia lain tak ada merosak, wa yasfiku dima', dan dia akan menumpahkan darah, dia akan berperang, dia akan bunuh-membunuh antara satu dengan yang lain. Sedangkan kami nusabbihu bihamdika, bertasbih mensucikan kau daripada segala kekurangan dengan memuji, wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikan, ditakdiskan itu. Jadi sebab Allah SWT yang maha suci, Al-Qudus. Jadi mereka katakan, dinamakan hadis yang Rasulullah SAW riwayatkan daripada Allah SWT sebagai hadis Qudsi disebabkan ini. Dan ada yang mengatakan dinamakan hadis Qudsi itu hadis Qudsi sebab kandungannya. Yang ini kandungan hadis ini kerana daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia adalah hadis yang berbentuk Qudsi, yang berbentuk suci. Jadi hampir samalah. Jadi ini adalah istilah dalam ilmu hadis. Jadi kalau hadis ini, maka kita namakan dia ni istilahnya begini. Kalau hadis begitu terputus sanadnya, maka istilahnya begini, hadisnya munqati'. Kalau terputus kat depan, maka hadisnya apa? Mursal contohnya, atau mu'allaq. Jadi mereka menama-namakan hadis dengan sifat-sifatnya tertentu. Jadi senang kita nak kenal, senang nak beza-bezakan. Jadi bila disebutkan saja, orang yang belajar hadis tahulah, fahamlah. Naam. Dan hadis Qudsi ini ada perbezaan dengan Al-Quranul Karim, walaupun keduanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pula? Adapun Al-Quranul Karim, ia diriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa? Wahyu daripada Malaikat Jibril alaihi salam, dalam bentuk lafaz dan makna. Dalam bentuk lafaz dan makna. Maksudnya kalau alif, lam, mim, lepas tu panjang ni macam mana? Lepas tu alhamdulillahi rabbil alamin, panjang pendeknya, dengung, apa semuanya, semuanya langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dan maknanya juga datang daripada Allah SWT, tafsirannya juga datang daripada Allah SWT. Adapun hadis Qudsi, maka di sini sebahagian ulama mengatakan, ramai ulama mengatakan bahawa maknanya daripada Allah SWT, tetapi lafaznya, sebutannya, gunaan perkataan itu datang daripada ta'bir, expression daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perbezaan. Dan antara dalilnya adalah kalau dilihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Qudsi ini, dia tidak menyerupai bahasa yang diguna pakai dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran kalau kita lihat ada bahasa tertentu lain. Tetapi hadis Qudsi tak ada macam tu. Hadis Qudsi bahasanya sama je dengan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat walaupun Al-Quran tu yang bacakannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapati bahawa uslubnya, cara menggunakan perkataannya tu, bahasa yang digunakan tu, bentuk bahasanya khusus. Bila dibacakan mereka tahu ini bukan kalam manusia, ini adalah kalamullah. Baik. Jadi itu satu. Tetapi di sana ada sebagian ulama mengatakan hadis Qudsi juga sama. Lafaz dan maknanya juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma bacakan saja. Sebab mereka kata mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah dapat hadis Qudsi ini, kemudian dia pandai-pandai tukarkan dengan bahasanya sendiri. Itu tak disebutkan oleh sebahagian ulama. Asalnya kalau Nabi kata Allah SWT telah berfirman, maknanya mestilah dengan lafaz ini. Itu kata mereka. Jadi ini ada perbezaan sedikit di kalangan ulama. Yang penting adalah jalan periwayatan Al-Quranul Karim adalah dengan riwayat yang mutawatir. Mutawatir maknanya jalur-jalur riwayatnya amat banyak sekali, sehinggakan mustahil mereka semuanya bersepakat untuk berbohong, mendustakan riwayatnya, ataupun mereka semua tersilap. Mustahil, dah banyak sangat orang, kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkinlah Mereka sepakat nak bohong bagi kita, kita buat je ayat Quran dulu atau kita buat je hadis palsu. Tapi kalau dah sampai 15, 20, ini mustahil. Ataupun tersilap. Mustahil mereka tiba-tiba tersilap. Serentak. Kalau 5 orang serentak tersilap, boleh juga. 6, 7. Tapi kalau dah sampai 10, 11, 12, mungkin lebih daripada itu, maka mustahil mereka tersilap. Jadi dengan itu, bila terlampau banyak sangat perawinya, jalur periwayatannya, daripada setiap tabaqah, setiap level periwayatannya, yang mula-mula dengar dari Rasulullah SAW berapa orang? Oh, taruhlah 10 orang. Ini bilangan mutawatir. Tapi yang riwayatkan daripada sahabat tu pun mesti nak kena tak kurang daripada 10 orang. Dan kalangan tabi'in juga mesti sama juga bilangan. Tak kurang. Baik, lebih tak apa, jangan kurang. Dan begitulah sampai pada kita. Jadi Al-Quran sampai pada kita, makin lama makin banyak, bukan makin sikit. Jalur periwayatan. Dan ini dinamakan riwayat yang mutawatir. Dan riwayat mutawatir ni, dia memberi keyakinan kepada orang yang mendengar khabar. Maksudnya tidak ada sedikit ragu-ragu dalam hatinya bahawa khabar itu adalah khabar yang benar. Sebab tak mungkin mereka semua bohong. Orang yang tak pernah pergi Kaabah, tak pernah lihat Kaabah, tapi setiap tahun dia dengar orang pergi Kaabah buat haji. Balik pula daripada buat haji daripada Mekah, dia kata aku dah lihat Kaabah begini. Ramai. Tiap-tiap tahun 100 orang. Takkanlah mereka ni semua berdusta, sepakat nak dusta. Satu dua mungkin lah. Takkan semua. Takkan semua tersilap. Dia nampak benda macam Kaabah. Tak tahu tak buat khusus haji kot kat sana. Dia ada Kaabah, dia bina kan. Tak mungkin. Jadi walaupun kita tak pernah nampak zaman dulu, tapi oleh kerana jalur perbuatannya banyak sangat, kita percaya. Kita percaya di situ ada India, di situ ada China, tuan-tuan. Tapi kita tak pernah nampak. Tapi kita yakin. Ini zaman belum ada surat khabar. Nah. Jadi ini kedudukan riwayat mutawatir, dan ini adalah riwayatnya Al-Quranul Karim. Sampai pada kita dengan riwayat mutawatir. Ramai sekali sahabat-sahabat yang meriwayatkan Al-Quran. Sebab itu, daripada sudut akidah pula, siapa yang berkata dia adalah bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak boleh mencacat celakan para sahabat. Dia tak boleh kata, sahabat adalah yang tidak boleh dipercayai. Kadang-kadang sahabat ni ikut hawa nafsu. Ataupun selalu ikut hawa nafsu, lagi teruk lagi. Tak boleh. Siapa yang berkata demikian, maka ia membahayakan akidah ni. Sebab yang membawa kepada kita Al-Quran adalah para sahabat tu juga. Kalau kita tolak ataupun kita ragui, curigai riwayat mereka bahawa mereka berkata benar dan mereka menyampaikan dengan benar, maka nanti kita akan meragui riwayat Al-Quran yang sampai pada kita. Kalau kita dah ragu dengan Al-Quran, habislah semua habis. Tidak apa lagi yang tinggal. Jadi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berkata bahawa sahabat-sahabat semuanya sekali udul. Udul maknanya apa? Ya, plural untuk adil. Adil ni bukan maknanya lawan daripada zalim, tapi maksudnya adalah orang-orang yang soleh. Adalah maknanya adalah satu sifat yang terpuji, yang lawan daripada sifat fasik. Sahabat tak ada seorang pun yang fasik. Semuanya udul, dipercayai, thiqah lagi, dipercayai. Dan apalah mereka tidak diragu. Semua, tak kira yang besar, yang kecil, yang lelaki, yang perempuan, yang baru masuk Islam ataupun yang last masuk Islam, semuanya sekali udul. Sebab Allah SWT katakan yang memberikan tazkiyah kepada mereka, yang memuji mereka. Allah yang puji mereka, bukan ulama-ulama tertentu. Li firman Allah SWT, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka-mereka dari kalangan orang Muhajirin dan Ansar. Dan mereka yang mengikuti Muhajirin dan Ansar ni dengan ihsan, maka Allah telah redha kepada mereka dan Allah dan mereka telah redha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah redha terhadap mereka, maknanya semuanya sekali. Dunia dan akhirat. Bagaimana kita pula ragukan sebahagian daripada riwayatnya? Oh, ini mungkin perawi ini tersilap lah. Ini tak masuk akal lah. Dan seterusnya. Tak. Macam mana pula bila lalat masuk dalam air, dia suruh celupkan lagi. Lepas tu suruh buang. Maksud kita kena buang air ni. Ha, ini mesti sahabat ni lain macam sikit. Tak boleh percaya, tak boleh ambil. Padahal yang riwayatkan Bukhari, sanadnya semua sahih. Jadi, tak boleh kita kita tolak hadis semata-mata kita tak faham. Kita tak faham. Kalau kita dengar daripada sahabat dengan sanadnya yang sahih, seolah-olah kita dengar langsung dari Rasulullah SAW. Rasulullah depan kita, dia kata, apabila idza waqa'atu babu fi syarabi ahadina ahadikum fal yaghmisha wal yanzi'ha. Apabila lalat masuk ke dalam minuman seorang daripada kamu, fal yaghmisha, hendaklah dia celupkan lagi. Kerana lalat tu mesti dia terapung kan, jadi kita celupkan lagi. Nabi SAW kata wal yanzi'ha, tapi jangan biarkan dia terus masuk ke dalam, angkat dia buang. Fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari shifaa. Kerana sesungguhnya di salah satu daripada kepaknya ada penyakit racun, dan di dalam kepaknya yang sebelah ada pula ubatnya penawar. Hadis riwayatkan oleh Bukhari. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana? Kalau Nabi cakap dengan kita depan kita macam tu, kita tak nak terima. Terima. Jadi tak boleh kita tolak satu hadis mata-mata kononnya bercanggah dengan akal fikiran kita dan sebagainya. Yang penting adalah para sahabat itu semuanya dipercayai lah. Jadi di dalam masalah Al-Quran, semuanya diriwayatkan dalam keadaan mutawatir. Adapun hadis qudsi, tidak. Hadis qudsi ni macam hadis-hadis yang lain. Ada yang mutawatir, ada yang ahad. Yakni yang tidak mutawatir, jalur riwayatnya tak begitu banyak. Banyak juga mungkin, tapi tak begitu banyak. Paling sikit satu setiap dari apa ni riwayatnya, perawinya satu, seorang sahabat Anas daripada Nabi SAW gunung. Lepas tu lepas Anas, Thabit Al-Bunani contohnya. Lepas tu lepas Thabit Al-Bunani contohnya Az-Zuhri. Lepas tu Imam Malik contohnya. Satu-satu-satu ni kira hadis ahad. Dua tiga pun hadis ahad juga. Yang penting bilangannya tak sampai mutawatir. Ini kurang sikit lah kekuatannya bandingkan dengan mutawatir. Dan ada yang lemah. Hadis qudsi ada juga yang hadis lemah. Mentang-mentang di situ Allah SWT berfirman, tak semestinya dia sahih. Bukan macam Quran. Sebab riwayatnya itu mungkin adalah ada perawi yang lemah. Jadi ada yang sahih, ada yang lemah. Dan Al-Quran itu adalah kitab di mana bacaannya saja adalah ibadah. Setiap huruf yang dibaca dilipat gandakan pahala. Satu pahala diberikan satu huruf mendapat 10 pahala dan dilipat gandakan kepada 700 pahala. Hadis qudsi ada tak macam itu? Jawabnya tidak. Itu beza. Oleh kerana itu, boleh kita baca Al-Quran, bahkan disyariatkan kita untuk baca Quran di dalam solat. Tapi boleh tak kita baca hadis qudsi walaupun Allah telah berfirman di dalam solat kita? Tak boleh. Kita baca batal. Batal solat kita. Jadi ini antara perbezaan hadis qudsi dan Al-Quran Al-Karim. Baik, dalam hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW telah bersabda, Allah SWT telah berfirman, "Idza akhadtu karimatai 'abdi fid dunya." Apabila aku mengambil karimatai, dua perkara yang mulia milik hamba tu. Dalam riwayat Muslim, habibataihi, yakni dua perkara yang amat dia cintai. Dan ulama yang mensyarahkan hadis ini semua mengatakan bahawa ini maksudkan dua biji mata. Maksudnya dibutakan, bukan dikorekkan matanya. Apabila aku membutakan mata hambaku di dalam dunia ini, lam yakun lahu jazaa'un, maka tidak ada ganjaran baginya illal jannah, melainkan syurga. Tak ada ganjaran kecuali syurga. Ini riwayat Tirmizi. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, "Idza talaitu 'abdi bi habibataihi fasabara." Apabila aku menguji hamba-ku dengan dua benda yang dia sayang, dia cintai, lalu dia bersabar. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, lalu dia bersabar. Jadi ada syarat, dia mesti nak kena bersabar. "Awwadtuhu minhumal jannah." Aku akan gantikan dengan keduanya dengan syurga. Jadi kat dunia tak nampak, tapi balasannya adalah syurga. Subhanallah. Tapi syaratnya mesti bersabar terhadap musibah ini. Dan hadis ini terdapat di dalam kitab Riyadhus Salihin, Kitabus Sabr. Bab sabar, kesabaran. Dan jelas daripada hadis ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang menguji hamba-Nya. "Idza talaitu 'abdi." Dan Allah menguji hamba-Nya bukan untuk menyusahkan hamba-Nya, bukan untuk menyiksa hamba-Nya. Tidak. Tidak semestinya. Allah menguji hamba-Nya sama nak melihat sama ada dia sabar atau tak sabar. Kemudian Allah SWT akan membalas mengikut kepada bagaimana dia menjalani ujian tersebut. Pas ke fail. Maka kalau dia berjaya, dia bersabar terhadap musibah tersebut, dia tidak marah-marah ataupun putus asa, tidak benci terhadap takdir Allah SWT yang mungkin menyakitkannya itu, menyusahkannya itu, maka Allah SWT akan membalasnya dengan yang lebih baik lagi, iaitu dengan al-jannah. Tidak ada balasan lain kecuali syurga. Dan apa lagi yang kita nak kalau dah dapat syurga? Apa lagi yang kita nak? Sebab semua nikmat adalah di syurga. Jangan kita faham bahawa ada nikmat lain yang lebih besar daripada syurga. Tak ada. Di akhirat kelak cuma ada dua tempat saja, ada dua negeri. Satu adalah al-jannah, satu adalah as-sa'i. Dan manusia pergi dua tempat saja, sama ada syurga ataupun neraka. Dan siapa yang masuk syurga, maknanya semua tu dia dapat ridwanullah, dia dapat keredaan daripada Allah SWT, rahmat Allah SWT, kasih sayang Allah SWT, semuanya adalah dengan syurga. Tak mungkin ada orang dapat keredaan Allah SWT, cinta Allah SWT, rahmatnya, tetapi dia tidak dimasukkan dalam syurga. Itu tak ada. Tak ada. Tak ada seperti itu. Sebab itu silap sebagian orang yang kononnya berkata bahawa aku tak peduli apakah aku masuk syurga ataupun aku masuk neraka. Aku ibadat ni lillahi ta'ala konon. Aku tak beribadat kerana nak dapatkan syurga. Yang penting Allah redha pada aku, Allah cinta pada aku. Cukup. Mungkin kita pernah dengar kan? Ada ahli sufi yang masyhur, Rabi'atul Adawi. Kononnya dia berkata macam tak betul ke tidak, tak tahu lagi kita. Kita belum jumpa lagi sanad sampai pada. Tapi diriwayatkan dalam kitab-kitab mereka lah. Tapi ia bersalahan dengan akidah. Beribadat tidak mahu mendapat syurga, itu bersalahan dengan akidah. Itu adalah kesombongan terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan nabi-nabi yang lebih mulia lagi daripada wali macam mana pun, mereka semua mengharapkan syurga, minta syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut azab api neraka. Tak baca ke firman Allah SWT, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami hasanah, kebaikan di dunia. Macam-macam lah tu, harta benda, isteri yang salihah, anak yang salih, kenderaan yang bagus, macam-macam tafsiran. Yang penting apa juga kebaikan, ilmu yang manfaat. Wa fil akhirati hasanah, ni dia, dan di akhirat juga kebaikan. Dan apa kebaikan di akhirat? Syurga. Dan segala nikmat dalam syurga, tak payah nak sebut satu persatu. Aku nak syurga yang itulah, aku nak bidadari sekian banyak lah, nak katil daripada itu, nak pakaian daripada sutera lah, pinggan daripada emas, perak dan sebagainya. Tak payah sebut satu, cukup hasanah semua dah masuk. Nah, waqina azabannar. Allah ajar kita suruh doa ni. Dan jauhkanlah kami, pelaralah kami daripada azab api neraka. Dan itulah yang dibaca oleh Nabi SAW selalu, antara doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW lah, Rabbana atina fid dunya ni. Nanti dia akan khatam dengan doa-doa Nabi SAW dengan doa ini. Selalu dibaca. Maka kata Allah SWT, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka-mereka yang baca doa tadi, mereka akan dapat bahagian mereka daripada apa yang mereka kerjakan. Dan Allah Maha cepat penghitungan. Dan kalau kita baca Al-Quran, banyak betul doa-doa orang-orang yang beriman, wali-wali Allah, Nabi dan Rasul Allah. Mereka minta syurga, mereka mengharapkan daripada Allah SWT, mereka takut azabnya. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka-mereka itu, yakni para anbiya, itu ini dalam surah Al-Anbiya. Kanu yusari'una fil khairat. Mereka biasa sentiasa segera dalam membuat khairat, kebaikan-kebaikan. Dan mereka selalu berdoa, beribadah kepada kami dalam keadaan penuh pengharapan, rahaban wa rahaba, dan dalam penuh ketakutan. Jadi ada dua, raja dan khauf, mengharapkan dan takut. Ibarat burung yang ada dua belah kepak, satu kepak pengharapan, satu kepak takut. Kalau terbang pakai salah satu daripadanya, mesti jatuh ni. Ya kan? Kalau dia asyik mengharap aja, lah Allah ampunkan aku lah, tak apalah, Allah Maha pengampun, dosa-dosa pun tak apa. Okay, kalau nak terbang macam ini, jatuh lah. Kalau asyik takut aja, ini salah, ini berdosa, siapa buat gini berdosa, haram, kafir dan sebagainya, habis. Dan si bunuh dia, asyik pakai tu je, takut, tak ada sikit pun harapan pada Allah SWT pun, dia akan jatuh. Jadi mesti balance, dan tak boleh lebih sangat sini, tak boleh lebih sangat sini, baru dia boleh terbang. Setiasa dalam apa juga ibadat kita, kita mengharapkan pahala dari Allah SWT, dan kita tetap takut terhadap azab dan kemurkaan Allah SWT. Sebab tu Nabi SAW bila bertemu dengan ayat-ayat rahmat, Nabi SAW akan berhenti berdoa, berikanlah rahmat kepada di dalam solat malam. Dan kalau Nabi SAW sampai kepada ayat-ayat menerangkan azab api neraka dan sebagainya, beliau akan minta perlindungan kepada Allah daripada azab api neraka. Dan dia adalah Nabi. Macam mana si wali itu boleh kata, aku tak takut masuk api neraka, kalaulah yang penting Allah tu cinta pada aku, redha pada aku. Ini satu kebodohan. Baik. Jadi tidak ada balasan bagi orang yang bersabar terhadap musibah. Apa juga, dan khususnya apabila dibutakan di dunia ini, melainkan dia akan mendapat syurga. Dan syurga itu kekal. Adapun nikmat dapat melihat di dunia ini, macam mana pun sementara. Dia hidup 100 tahun pun 100 tahun saja. Tapi di syurga itu kekal selama-lama, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun. Tak ada, tak ada henti. Kita tak dapat bayangkan. Jadi kalau kita fikirkan sikit, tak ada hentinya. Dan kalau masuk api neraka, tak ada hentinya tau, tak boleh keluar. Kalau kita na'udzubillah. Ataupun seorang itu mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan syirik, musyrik. Jadi permasalahan ini bukan kecil, besar. Dia bukan cuma dapat holiday sekejap saja, tidak. Dia kalau masuk syurga itu sampai level. Dan tak ada bos, tak ada istilah bosan. Penatlah makan. Kita dunia pun kadang kalau dapat nikmat banyak sangat pun penat sih. Makan aja. Sekejap-kejap makan. Break lagi, makan. Break lagi. Macam seminar kemarin. Belum sempat lapar lagi dah makan. Penat pula. Kalau dapat kereta bagus macam mana pun, bawa lama-lama penat juga. Sakit juga badan. Nak duduk kat kerusi yang urut punya pula. Kalau baring, cepat, empuk. Berapa lama awak boleh baring? 12 jam, okeylah, lama lagi lah. 24 jam tak boleh. Awak mesti dah macam muak dengan katil-katil. Penat. Itu juga dengan nikmat-nikmat apa, pakaian cantik apa semuanya. Hari raya pakai pakaian cantik, lepas tu berpeluh apa, penat apa dah. Tukar, nak pakai t-shirt juga, pakai kain dah kat rumah lah. Apa nikmat pun, nikmat ni kat dunia ni pun kita malah lah, kita penat, jemu. Itu antara tanda bahawa nikmat di dunia ini sementara dan hina berbanding dengan nikmat di syurga. Nikmat di syurga makan terus, tak puas-puas, tak jemu-jemu. Padahal makan sekali ya, dah kenyang selama-lamanya. Minum sekali ya, dah kenyang selama-lamanya. Cuba bayangkan. Jadi maknanya makan dan minum ni bukan kerana nak kenyang, nak hilangkan haus. Tapi kerana apa? Nak lazat, nak sedap. Itu satu yang kadang-kadang sikit kita boleh dapat kat dunia. Kadang-kadang kita dah kenyang pun, tapi nak syuk. Ni aiskrim. Padahal kenyang lah. Makan lagi yang itu. Cuci mulut lah, cuci tangan lah, cuci apa macam-macam cuci dia. Setakat nak apa ni? Nak lazat-lazat saja. Pakai bukan kerana nak elakkan daripada panas ke ataupun sejuk, tapi nak sedap saja kan. Di syurga lebih daripada itu. Semuanya bukan kerana keperluan, tapi tana'um, yang ini bersenang-senangan. Nah, jadi terdapat sebuah hadis dari Rasulullah SAW, la maudi'u sautin fi al-jannah khairun minat dunya wa ma fiha. Adalah sebesar cabuk di syurga itu, yakni tempat sebesar cabuk di syurga itu lebih baik daripada dunia dan segala isi. Cabuk tu berapa panjanglah cabuk yang digunakan oleh orang Arab. Nabi SAW berikan perumpamaan dengan sesuatu yang diketahui oleh orang-orang Arab. Cabuk untuk unta tu, ikat unta tu, berapalah panjang? Taruhlah 1 meter. 1 meter persegi. Kecil aja, bukannya boleh buat apa. Nak buat toilet pun tak boleh. Tapi kalau ia di syurga, lebih bernilai khairun daripada dunia semua. Bukan Singapura, semua sekali dengan kenikmatannya semua. Wa ma fi, dan apa yang ada di dalam tu value. Tetapi sebab nikmat di syurga itu kekal, nikmat di dunia macam mana pun itu sifatnya sementara. Terdapat hikmah kenapa Allah SWT balas orang yang bersabar bila dibutakan matanya di dunia itu dengan syurga. Kerana mereka mengatakan apabila seorang itu tak boleh melihat di dunia, maka dunia ini seperti penjara baginya. Dan dia telah menjadi seolah-olah tawanan kat dalam penjara. Mahbus. Sebab dah tak boleh nampak, dah tak boleh bergerak. Macam seolah-olah dia dalam bilik kecil. Tak boleh pergi mana-mana. Itu dia. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, dunia ini adalah syurga orang kafir, jannatul kafir. Dan akhirat itu adalah neraka. Ada pun orang beriman, dunia ini adalah penjara baginya, dan akhirat itu adalah memang syurga baginya. Kenapa? Sebab kesenangan semuanya yang ada di dunia ini, orang kafir boleh ambil apa semua. Dia macam macam syurga lah baginya. Tak ada haram, tak ada apa. Tapi kalau orang Islam, yang dibolehkan ni, yang tak dibolehkan pun banyak juga. Dan sentiasa dia kena pelihara dirinya daripada hawa nafsu ni. Jadi macam penjara baginya, berbanding dengan apa? Dengan nikmat di syurga. Tapi kalau orang kafir, macam mana pun dia dapat nikmat kat dunia ni, bila dia balik ke negeri akhirat, maka dia akan dimasukkan dalam neraka, dan itulah penjara bagi. Jadi oleh kerana orang ini dah macam kat dalam penjara di dalam dunia ini, kerana hilang penglihatan, maka Allah SWT pasti gantikannya dengan dengan syurga. Ha, itu hikmah yang disebutkan oleh sebahagian ulama. Dan terdapat satu perkara lagi, apa juga musibah yang ditimpa oleh seorang itu kalau dia bersabar, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa tidak ada kebaikan yang datang melainkan dengan izin Allah. Begitu juga tidak ada musibah melainkan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia sabar. Sabar maknanya apa? Dia tahan dirinya. Itu pasal makna sabar. Tahan dirinya daripada mengeluarkan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Antaranya, dia boleh tak suka. Sabar tu maknanya mungkin tak suka terhadap musibah tersebut. Sedih ke, sakit ke. Tetapi jangan sampai dia membenci Allah SWT yang menurunkan musibah tersebut. Dalam hati, dia tak boleh sampai macam tu. Yang kedua, jangan sampai keluar daripada mulut perkataan-perkataan yang membawa kepada bencinya terhadap takdir yang tidak disukai ini. Sampai maki hamun dan sebagainya. Sikit-sikit keluh kesah dan seterusnya. Tak boleh. Sebab ini adalah musibah yang datang daripada Allah SWT. Yang ketiga, dari sudut perbuatan, jangan sampai ada perbuatan yang keluar daripadanya yang menunjukkan bahawa dia benci terhadap terhadap takdir Allah SWT. Bagaimana sebagian orang bila dah kematian anak dan sebagainya, dia meratap, tarik-tarik rambut, kuat-kuatkan baju, pukul-pukul dan sebagainya, terpekik-pekik. Bagaimana kita lihat oleh orang-orang jahiliyah, atas sebagian orang Islam pun ada yang buat juga, masih buat lagi. Maka itu semua menunjukkan kebenciannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan takdir. Maka yang perkara itu dilarang oleh syariat. Itu lawan daripada sifat sabar. Jadi hendaklah dia bersabar, maknanya dia tak buat perkara-perkara tersebut. Sedih pun, kalau lagi bagus, dia redha terhadap musibah. Itu lebih baik. Redha maknanya tidak ada perbezaan baginya, ditimpa padanya musibah itu ataupun tak ditimpa musibah, sama je. Steady, tak ada, tak sakit, tak ada apa, tak sedih, tak ada. Ha, itu tentulah lebih tinggi daripada sabar. Tapi apakah redha itu wajib? Jawabnya tidak. Yang benar, redha itu tidak wajib. Yang redha terhadap musibah, yang wajib hanyalah sabar. Redha tu lagi bagus. Nak lagi bagus dari redha ada lagi, iaitu kita bersyukur terhadap musibah tersebut. Ini lagi jarang orang buat. Dari timbul musibah, dah patah tangan sana sini, dah hilang buah pinggang apa semuanya, dia boleh bersyukur pula, alhamdulillah. Ini memang pelik ya? Tapi ini paling bagus. Sebab Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kana Rasulullah SAW yashkurullah, yahmadullah ala kulli hal. Nabi SAW biasa mensyukuri dan memuji Allah SWT atas setiap keadaan. Yang ini walaupun dalam keadaan musibah. Tapi itu juga tidak wajib. Yang wajib hanya sabar. Sabar memang wajib. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabar. Wa sabiru, dan bersiap sedia, bersiap sedialah. Wa sabiru maknanya bersabar, mensabarkan juga maknanya usahakan untuk bersabar. Wa rabitu, dan berjaga-jaga. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, semoga kamu berjaya. Jadi maknanya sabar itu hukumnya, hukumnya wajib. Kalau seorang itu tidak sabar, ditimpa musibah, dapat tak syurga sebagaimana dalam diskusi ini? Ya, tetap tak dapat juga. Tak dapat. Jadi pentingnya sifat kesabaran. Dan ketahuilah bahawa di dalam kehidupan kita ni pasti ada pasang dan surut. Kadang-kadang kita dapat nikmat, kita senang sesuatu yang kita suka, yang kita nak kita dapat, ataupun yang kita tak sangka-sangka kita dapat, kita dapat juga. Tak tahu naik pangkat pula, tak tahu dapat itu, dapat ini. Maka itu adalah nikmat daripada Allah SWT. Dan jangan lupa sebenarnya ia juga satu ujian, adakah kita bersyukur terhadap nikmat itu ataupun tidak. Dan cara bersyukur dengan tiga jalan, iaitu dengan hati kita, dan kedua adalah dengan lidah kita. Kita mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat tersebut. Dan yang ketiga adalah dengan beramal soleh. Bermula dengan menunaikan kewajipan nikmat tersebut, dan begitu juga amal-amalan soleh yang lain. Sebab amal soleh itu semua adalah kesyukuran terhadap Allah SWT. Ketiga perkara dalam bab kesyukuran. Dan kalau kita ditimpa surut, kita katakan kesurutan, musibah itu, musibah ini, ditimpa penyakit dalam badan, kesusahan, hilangnya orang-orang yang disayangi, ataupun dalam dakwah kita, kita ditimpa musibah contohnya, maka hendaklah kita bersabar, hukumnya wajib. Dan ketahuilah ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tengok apakah kita bersabar ataupun tidak. Atasbirun wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan atasbirun. Dalam surah Al-Furqan, dan kami menguji kamu dengan kejahatan dan kebaikan. Apakah kamu bersabar? Kalau kamu bersabar, kamu akan dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dibalas orang-orang yang sabar dengan tanpa perhitungan. Siapa yang sabar, dia akan dapat pahala daripada Allah SWT dengan tanpa kira-kira. Sebab itu ulama mengatakan Allah SWT membalas pahala orang yang berpuasa itu dengan tanpa hisab. Sebab apa? Puasa itu adalah ibadat kesabaran semata. Semua ibadat anak Adam baginya, melainkan puasa. Wa ana ajzibi, dan akulah yang akan membalas ini. Ini dengan tanpa takdir-takdir biasa, tanpa kira-kira, datang langsung daripada Allah SWT. Sebab puasa termasuk kesabaran. Jadi kalau ada orang itu bila dia ditimpa musibah tu bersabar, apa lagi yang susah kat dunia ni? Dia adalah orang yang paling berbahagia kat dunia. Dia dapat bersabar terhadap musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mungkin itulah yang sempat kita sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah pentingannya bersabar, keutamaan bersabar, dan akan berikan kita keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan membalaskan dengan sebaik-baiknya. Maka kita doa kepada Allah SWT untuk memberikan kita taufiknya untuk kita bersabar mendapat apabila mendapat musibah, dan bersyukur apabila mendapat nikmat, dan beristighfar dan bertaubat apabila kita tersalah dan berbuat dosa. Kata ulama, itulah tanda kebahagiaan seorang insan. Yang ini di dunia dan di akhirat. Kalau ada tiga sifat ini, maka semuanya beres insya-Allah taala. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.